Ada ikhwah yang ketika sakit ia tidak suka berobat, tapi lebih suka meruqyah dirinya sendiri dengan Al-Qur'anul Karim. Karena dia berdalil Al-Qur'anul Karim sebagai obat. Ada sebagian riwayat bahwa ada ulama yang memilih bersabar dan tidak berobat. Tidaklah bermanfaat Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, apakah sikap ini lebih baik dalam hal bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan apakah berobat itu mengurangi keyakinan terkait dengan Al-Qur'an? Barakallahu fikum. Dia sudah berusaha di sini, ikhwan. Di antara ikhtiar dia adalah meruqyah dirinya dengan Al-Qur'anul Karim. Namun barakallahu fikum, bukan berarti dia mengingkari orang lain yang berobat dengan obat-obat yang mubah. Baik. Kalau diambil prinsipnya dia pribadi, ada enggak berobat? Yani enggak ke dokter, enggak ke herbalis gitu ya. Pas saya tawakal kepada Allah, saya akan berobat dengan cara-cara nabawi. Gitu ya, dengan tibun nabawi, meruqyah dengan Quran sendiri, barakallahu fikum. Apa gitu, memakan apa gitu. Ya dia berobat tapi dengan tibun nabawi. Mungkin bagi dia enggak berobat yakni tidak ke dokter. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Bagus. Tawakal kepada Allah, barakallahu fikum. Tapi ingat, jangan sampai punya pemahaman orang-orang yang tidak seperti dia zalim. Enggak boleh. Sebab at-tadawi bil mubah mubah. Berobat dengan perkara-perkara yang mubah itu mubah. Tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah, bahkan termasuk tawakal itu sendiri, tawakal dengan ikhtiar. Ingat yang mubah ya, kan. Selebihnya disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, mohon kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhtiarnya dengan berobat dengan obat-obat yang mubah. Barakallahu fiik. Naam, Allah Ta'ala alamu bis-shawab. Tak pikir berta'awun, berta'ad. Nanti wis lah. Tapi kok apa? Kasih motivasi, tapi motivasi ta'awun. Ta'awun yang semangat ya, kawan. Ketika dengan ta'awun al-birru wa taqwa yang semangat, mestinya kita, ahlu sunnah, ahlul haq, lebih semangat ta'awunnya. Di luar sana itu, orang-orang kafir, al-yahud, wan-nasara, dan yang lain-lainnya, kompak berkonspirasi, bersatu padu untuk mendakwahkan kekufurannya. Untuk memurtadkan kaum muslimin. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, kaum khawarij, syiar rafidah, dan yang lain-lainnya. Kaum sufiyah. Bersatu padu mengokohkan akidah mereka. Prinsip mereka. Mendakwakan penyimpangan-penyimpangan mereka. Semangat. Alal batil. Mestinya kita sebagai ahlu sunnah, ahlul haq, barakallahu fikum, lebih semangat lagi untuk berta'awun menebarkan yang hak. Iya. Jangan tambah luyu. Ya semangat gitu loh. Jangan kalah dengan ahlul batil. Kalau mereka dapat dosa, antum dapat pahala. Mereka tidak punya harapan apa-apa, antum punya harapan akhirat, barakallahu fikum. Sehingga berjuang, berkorban, serius, sungguh-sungguh untuk berta'awun alal birri wa taqwa. Ta'awun untuk dakwah, ta'awun untuk tarbiyah, ta'awun untuk bekal-bekal kebaikan, barakallahu fikum. Ini kesempatan yang begitu emas, karena edisi yang kedua terkait dengan tebar masyarakat, terkait dengan terorisme. Sangat dinanti sekali oleh kaum muslimin, dan insya Allah lebih direspon oleh kaum muslimin dikarenakan temanya sedang in. Dan selalu ada perkara yang baru terkait dengan perkara terorisme. Ya. Sehingga disebarluaskan. Supaya mereka paham apa terorisme, dan supaya mereka paham siapa kita orang ini. Kita bukan terorisme dan yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Ya Allah, 5.000 rupiah. Kecil. Hah? Paling antum kasihkan anaknya antum beli es paling. Iya, ya Allah, satu majalah. Dakwah ila Allah. Luar biasa. Apalagi 10, 100. 1.000 eksemplar cuma 5 juta. 1.000 eksemplar cuma 5 juta. Enggak banyak. Lebih mahal sepeda motornya antum. Tapi 1.000 orang bisa membaca majalah ini. Luar biasa. Menyelamatkan 1.000 orang dari pemahaman radikalisme terorisme. Semangat tahun. Barakallahu fikum. Kalau bahasanya sebagian dai-dai yang ada itu, masing-masing muslim itu sejatinya dan seharusnya siap untuk menjadi misionaris Islam. Kalau boleh menggunakan meminjam bahasa misionaris ya, Pak. Tapi bahasa yang syar'i, mestinya masing-masing muslim jadi dai-dai untuk agamanya. Masing-masing dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ya, Pak? Sehabisnya ini? Masya Allah. Tak kemat-kemat ini, Pak. Bagaimana caranya menasihati istri yang melarang suaminya menghadiri majelis ilmu? Antum sikapi dengan muamalah yang baik. Bukan disikapi dengan sikap yang keras dan segala macam. Antum harus bisa membuktikan dengan antum belajar ilmu agama, ilmu din, antum menjadi sosok suami yang lebih perhatian dengan sang istri dan anak-anak. Harapkanlah itu. Yakinkan, buktikan kepada dia. Hah, Dek, dengan aku menimba ilmu agama, rumah tangga kita akan semakin harmonis, semakin romantis. Akan lebih perhatian kepada dia. Tanggung jawab terkait dengan nafkahnya, terkait dengan tarbiyahnya, terkait dengan perhatiannya, kasih sayangnya dan segala macamnya. Buktikan dengan cara seperti itu. Ya, yang dulunya cuma levelnya gini, naikkan levelnya. Mas lebih gimana ya berubah gitu ya. Antum katakan inilah barokahnya ilmu. Kalau lebih romantis lagi, kamu juga belajar, kamu juga taklim. Semakin kamu mengerti agama ini, akan semakin romantis rumah tangga kita nanti. Kamu soleh, saya soleh, insya Allah. Gitu caranya ya, Kwan. Jangan langsung dimarah-marahi begitu ya. Bubar. Kamu itu yang solihah ta. Jadi perempuan tidak solihah-solihah kayak gini. Wah, jangan. Tahu marah sih. Tapi diwujudkan dengan langsung. Muamalah kita, akhlakiah kita, interaksi kita dengan cara yang terbaik. Bukti langsung amalan. Dia akan lebih melek insya Allah. Ilmu membawa kita kepada perkara perbaikan rumah tangga. Barakallahu fiik. Apakah betul orang yang bermimpi melihat api yang terbakar, melihat wanita, tafsirnya akan tertimpa fitnah? Wallahu a'lam bishawab. Saya enggak ngerti, ikhwan. Kalau meyakini tafsir mimpi tersebut, apakah akan mengurangi tawakal dia kepada Allah? Ya, akhir semuanya dengan qadar Allah azza wajalla. Iman kepada takdirnya Allah azza wajalla, jangan terbawa oleh apa yang kamu mimpikan tadi, barakallahu fikum. Jangan membuat kamu semakin loyo, semakin lemah dan segala macam, kemudian bayang-bayang yang menakutkan. Ya, semua dengan takdirnya Allah azza wajalla. Pasrahkan semua kepada Allah, jalani kehidupan dengan normal, barakallahu fikum. Allah alam terkait dengan takdirnya apakah demikian. Ya, kalau sekarang ada seorang yang barakallahu fikum khitbah, mengkhitbah seorang wanita. Nabor, kan gitu ya. Tidur terbawa mimpi. Terfitnah gitu ya. Ya Allah alam. Dia terbawa mimpi. Dikarenakan Masya Allah ya Fan. Yang dia nazar itu Masya Allah gitu loh. Hah? Luar biasa. Terbawa mimpi. Terus biye. Terfitnah. Allah alam bisawab. Ala kulli hal intinya. Ini semuanya jangan sampai membuat kita resah, gelisah. Semua dipasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini, di zaman sekarang ini ada sebagian kaum muslimin yang begitu semangat bekerja mencari dunia. Ada di antara mereka yang rela pagi-pagi pulang petang, bahkan ada yang lembur sampai malam. Namun ketika diajak ngaji, banyak tentang mereka yang enggak respon. Bagaimana ini? Nah itu, suruh mendengarkan kajian tadi. Nih dengarkan ini. Barakallahu fikum. Justru akan semakin barokah rezekinya dengan ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Namanya. Apakah setiap perlombaan yang setiap calon pesertanya diwajibkan memberikan sejumlah uang sebagai uang pendaftaran dan bagi para pemenangnya, baik yang juara 1, 2, dan 3, akan mendapatkan hadiah yang nominalnya berlipat-lipat kali dari uang pendaftarannya, termasuk perjudian? Jawabannya iya. Yang seperti ini termasuk iya. Termasuk khimar, maisir, para pelatih. Laya juz. Enggak diperbolehkan ya, kawan. Sebagian ulama kita hanya membatasi perlombaan pada 3 perkara saja. La sabaqa ila fi thalath. Itu disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada perlombaan dalam Islam melainkan dalam 3 perkara. Hah? Apa ya, Fan? Nasl. Memanah. Kemudian nasl, hafar, ini berkuda. Satu lagi apa ya, Fan? Memanah, berkuda, berenang. Masya Allah. Ada pun yang janah, yang lomba burung, ini maudhu, lafadz yang palsu. Hanya 3 ini. Ulama kita mengatakan hanya 3 ini yang diperbolehkan. Yakni walaupun dengan iwab, dengan uang. Sebab barakallahu fikum, ini kata mereka untuk jihad fisabilillah. Sebagian mereka mengatakan lah, terkait dengan masalah iwab, dengan pembayaran, itu harus dari pihak penguasa. Boleh, penguasa yang mengadakan sayembara, perlombaan memanah, perlombaan berenang, perlombaan berkuda, begitu. Yang menang dapat hadiah sekian, sekian, sekian, itu boleh. Hanya ini yang diizinkan seperkait dengan latihan untuk berjihad fi sabilillah barakallahu. Selain itu enggak diperbolehkan. Antum bisa lihat membaca ini penjelasan panjang dalam kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Wallahu taala bissawab. Seorang istri yang berpisah dengan suaminya. Ini terakhir ya, Hon ya. Sudah, jangan lagi mengajukan soal. Seseorang istri yang berpisah dengan suaminya. Kurang lebih setahun. Selama itu tidak pernah ada nafkah dan tidak pernah kumpul sebagaimana suami istri walaupun sekali saja. Pada akhirnya, sang istri tersebut mengajukan gugatan cerai. Sampai diputuskan itu perceraian oleh pengadilan agama. Pertanyaannya adalah, apakah perempuan tersebut harus menjalani masa iddah walaupun telah berpisah kurang lebih selama setahun ditambah masa proses persidangan? Iya. Jadi perempuan tadi ketika betul-betul sudah oleh pihak pengadilan mengesahkan perceraian dia tadi, Evan, dia memulai masa iddahnya semenjak diputuskan cerai oleh pihak pengadilan. Paham ya? Kepala tok tok tok tok. Dia akan cerai. Maka semenjak itu dia mulai menghitung masa iddah perceraian 3 kali haid. Itu baru cerai talak 1. Sang suami masih bisa merujuk. Ketika selama 3 kali haid itu dirujuk sama sang suami, maka dia langsung jadi kembali normal sebagai suami istri. Ketika tidak dirujuk sampai habis masa iddah, maka berpisah. Berpisah bukan lagi suami suami istri, tapi boleh rujuk kembali dengan akad nikah baru, mahar baru, walimahan baru, sebagaimana pengantin baru lagi. Jadi bukan dari mulai semenjak berpisah, enggak. Setahun lamanya itu masih suami istri, belum ada perceraian. Paham ya? Nah, maka ketika selesai di pengadilan diputuskan resmi cerai, semenjak itu dia mulai menghitung masa iddahnya. Barakallahu fikum. Dan langkah di tepat menuju kepada pihak pengadilan. Dalam bab-bab semacam ini, barakallahu fikum, dikembalikan kepada pengadilan agama, ditetapkan oleh pihak penguasa, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat, dan semoga ke depan nanti semangat ilmu kita bertambah, dan dengan semangat talabul ilmi, semangat pula terkait dengan mencari dunia yang halal, sehingga dunia kita baik, agama kita bagus, dan masa depan nanti di malam kiamat pun juga cerah dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini yang disampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Naktafi lahuna subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.